Saya mau tanya, kalau di sholat jamak atau jamak qasar ada sholat sunat qabliyah ba'diyah, tetap sholat itu ada. Sholat qabliyah ba'diyah tetap ada. Hanya qabliyah ba'diyah itu tidak boleh di sela-sela. Kalau jamak takdim, ba'diyah qabliyahnya tidak boleh di tengah-tengah. Misalnya jamak takdim Anda ke Jakarta, sampai Jakarta duhur. Sholat qabliyahnya adalah sebelum duhur. Kemudian setelah itu Anda sholat asar. Jangan ba'diyah duhur dulu. Sebab kalau ba'diyah duhur keputus itu antara duhur dengan asar, syaratnya kan harus bersegera. Maka jamak takhir, sholat ba'diyahnya ya nanti digabungkan. Dan qabliyah asarnya mana? Qabliyah asarnya nanti setelah asar. Ada orang bingung, kok ada qabliyah asar setelah asar nih? Ya ini pasti nganeh-nganeh ya. Bahkan ada yang mengatakan, pah gak ngerti hadis nih. Terus yang lebih tahu dari Imam Tirmidzi itu siapa? Rasulullah pernah sibuk gak melakukan qabliyah asar, kemudian melakukan qabliyah asarnya setelah asar. Dan itu bukan qadha. Yang gak boleh qabliyah ba'diyah asar itu gak ada. Tapi kalau qabliyah asar Anda sibuk, boleh dilakukan setelah asar. Masuk ke masjid, dad kok sudah jamaah, belum sholat qabliyah asar. Anda ikut sholat jamaah, baru nanti qabliyah asarnya setelah asar. Itu bukan ba'diyah asar, itu qabliyah asar dilakukan setelah asar. Karena waktunya qabliyah asar adalah sepanjang waktu asar. Ini, ada orang datang bingung takbirnya di mana, biasa kayak takbir itu. Ya kita tanya, sampean baca kitab apa? Di kitab apa deh? Banyak kitab. Hadisnya ada. Enggak, yang bukan hadis, baik Fathul Muin. Fathul Muin. Dibaca Fathul Muin, jelas kitab Fathul Muin. Di kitab yang lainnya kayak Minhaj ada. Jadi ini adalah satu ilmu yang jelas tapi kadang kelewatan. Boleh.